cemburu buta bila melihatmu dekat-dekat dengannya di depan mataku. Aku terbakar hati saat melihatmu mesra-mesra dengannya di depan mataku. Dengannya jantungku ini terasa cepat berdetak saat terdengar kau ada main.